Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Fa insyaallah pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasannya ya, ataupun pelajarannya, pelajaran bahasa Arab ya, dari kitab ini, yakni Durus Lughatil Arabiyyati li ghairi an-natiqina biha, jilid al-juz'ur rabi'u, pada jilid yang keempat dari kitab tersebut. Terakhir sampai pada pelajaran yang ke-17 ya. Ad-darsu as-sabi'a asyarah, pelajaran yang ke-17 ya. Pembahasan pada pelajaran kali ini, pada pelajaran yang ke-17 ini, yakni tentang al-mamnu' minas sarfi ya, al-mamnu' minas sarfi, isim yang terhalang dari tanwin. Karena sudah dibahas ya, tentang al-mamnu' minas sarf sampai pada ya, al-alamu al-mamnu' minas sarfi ya, pembahasan dalam kitab ini ya, al-mamnu' minas sarf sampai pada pembahasan tentang al-alam ya, al-alam yaitu nama al-mamnu' minas sarf, yang terhalang dari tanwin. Ya. Di mana al-alam ini, yaitu al-alam al-mamnu' minas sarf, ini termasuk salah satu dari, atau dia termasuk dari al-mamnu' minas sarf li'allataini. Ya, jadi al-mamnu' minas sarf karena dua illah, atau dengan sebab ya, dua illah, yaitu illah yang pertama pada pembahasan yang sebelumnya ya, illah yang pertama yaitu alam, jadi isim itu berupa alam, itu nama. Dan illah yang kedua sebagaimana dijelaskan pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu pada al-alam al-mamnu' minas sarf, di sana ada illah yang kedua pada tiap alam tersebut, yakni mu'annas yang pertama, keadaan yang pertama ya, yaitu al-alam al-mu'annas, nama yang mu'annas. Kemudian yang kedua al-alamul a'jami, alam atau nama ajam yang apa di luar Arab, selain Arab. Dan ada beberapa lagi, yaitu al-alam al-makhtum bi alifin wa nunin zaidatain, nama yang diakhiri dengan alif dan nun tambahan. Kemudian yang berikutnya al-alam ala wasnil fi'li, alam yang berada pada wazan fi'al, mengikuti wazan suatu fi'al. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di sini kemarin, al-alam al-murakkab tarkiban masjiyan, jadi nama yang tersusun dengan tarkib masji. Jadi itu illah yang kedua ya, ada enam macam. Jadi ilah pertamanya alam, kemudian ilah yang keduanya ya, yang disebutkan di sini ada enam jenis tersebut. Ini. Nah, itu tadi apa? Al-mamnu' minas sarf la illataini. Mamnu' minas sarf karena dua ilah. Yaitu bisa berupa alam dan kemudian bisa pula berupa sifat. Ini masih pada ilah yang pertama. Jadi ilah yang pertama itu bisa berupa alam ataupun bisa berupa sifat. Nah, untuk yang alam sudah dibahas sebelumnya. Kemudian yang berikutnya insyaallah pada kesempatan kali ini untuk jenis yang kedua ya, masih pada ilah yang pertama yaitu as-sifat ya. Dijelaskan di sini pada halaman 137 ya. As-sifatu al-mamnu'atu minas sarfi. As-sifatu al-mamnu'atu minas sarfi, sifat yang terhalang dari sarf, dari tanwin. ini ya. Ini masih pada pembahasan al-mamnu' minas sarf li'illataini. Jadi mamnu' minas sarf isim yang terhalang dari tanwin karena dua illah. Pembahasan kali ini dua illah tersebut, dua illah, dua sebab atau dua alasan yang menjadikan isim itu mamnu' minas sarf, yang menjadikan isim atau yang menyebabkan isim itu terhalang dari tanwin, yakni illah yang pertama di sini adalah isim itu berupa sifah. Ya, ini illah yang pertama, sifah. Kemudian illah yang kedua apa? Yang akan dijelaskan di sini. Ya, nanti akan ada beberapa jenis illah yang kedua ini pada sifah. Ya. Ya, langsung saja ya. As-sifatu al-mamnu'atu minas sarfi. Sifat yang terhalang dari sarf, dari tanwin. Tumna'u sifatu minas sarfi, ya. Tumna'u sifatu minas sarfi, sifat itu terhalang dari tanwin, ya. Sifat itu terhalang dari tanwin. Jadi makna sifat di sini isim yang menunjukkan makna sifat. Ya. Artinya bukan isim jins, bukan isim yang menunjukkan jenis, jenis suatu zat, suatu benda, bukan, tetapi di sini isim yang menunjukkan sifat. Ya. Jadi sifat itu terhalang dari sarf, sifat itu terhalang dari tanwin, idza kanat, jika dia itu al-ula yang pertama, ala wazni af'ala. Ala wazni af'ala, berada pada wazan af'ala, ya, mengikuti wazan af'ala. Jadi sifat itu berwazan af'alu. Ala wazni af'ala, ya, karena sebagai mudhaf ilah dari wazni, ya, maka af'ala. Tetapi asalnya ya af'alu. Jadi sifat itu berwazan af'alu, ya, sifat yang berwazan af'alu. Wa min amthilatiha, di antara contoh-contohnya, contoh-contoh sifat yang berwazan af'alu adalah akbaru, ya, yang lebih besar atau yang paling besar. Ini bentuk isim tafdil, dia menunjukkan sifat, sifat yang apa, melebihi dari yang lainnya. Akbaru, yang paling besar, sifat besarnya lebih dari yang lainnya. Kemudian wa ahsanu, ahsanu, lebih bagus atau paling bagus, paling baik. Wa ahmaru, yang berwarna merah, ya, sesuatu yang berwarna merah, artinya memberikan sifat merah. Ini sifat-sifat yang berwazan af'alu, ya, dan dia apa? Mamnu' minas sarf, terhalang dari tanwin. Sehingga tadi dikatakan apa? Akbaru, ahsanu, ahmaru, ya, bukan akbarun atau ahsanun atau ahmarun, tidak demikian, tidak boleh tanwin. Ya. Sehingga tadi apa? Akbaru, ahsanu, ahmaru atau yang semisalnya. Contoh yang lain apa? Misalnya aswadu, ya, hajar aswad, ya. Yang ada di salah satu pojok dari Ka'bah, ya, hajar aswad. Hajarun aswadu. Ya, dalam bahasa Arabnya kalau apa? Nakirah lafadznya ya. Hajarun aswadu, ya, hajarun tanwin, aswadu, yang berwarna hitam. Ini mamnu' minas sarf, tidak tanwin, karena sifat ini aswadu, sifat ini dia berwazan af'alu. Hajarun aswadu, itu ya. Ini. Jadi ini sifat yang berwazan af'alu, mamnu' minas sarf. Kemudian di sini ada keterangannya, wa yushtaratu fiha alla tu'annasa bitta'i. Wa yushtaratu fiha, dan disyaratkan badannya itu pada sifat yang berwazan af'alu ini, alla tu'annatha bita'i, bahwasanya dia tidak dijadikan mu'annas dengan ta. Jadi sifat tersebut tidak dijadikan mu'annas, tidak dibentuk menjadi mu'annas itu dengan ta. Maksudnya apa? Bentuk mu'annas dari sifat-sifat tersebut itu tidak dengan ta'nis, ya. Tidak dengan menambahkan ta'nis pada sifat tersebut, pada akhir dari sifat tersebut. Ya, akbaru misalkan, akbaru ini kan untuk muzakkar, sifat ini untuk muzakkar. Mu'anasnya apa? Mu'anasnya kubra. Ya, mu'anasnya kubra. Di situ tidak dengan ta'nits, tidak menjadi akbaratun atau akbaratu. Tidak, tidak dengan ta'nits, tidak dengan menambahkan ta'nits pada akhir sifat ini. Ahsanu juga demikian. Ahsanu mu'anasnya husna, bukan ahsanat, apa, bukan ahsanatun, bukan ahsanatu atau ahsanatun, tidak dengan tak ta'nif, ya, tidak dengan tak marbutah di akhirnya, ya, tetapi dia apa mu'anasnya pada ahsanu tadi, husna, al asmaul husna, ya, nama-nama yang paling bagus, nama-nama untuk Allah, ya, al asmaul husna, nama-nama yang paling bagus, al husna itu bentuk mu'anas, ya, dia bentuk tafdil, ya, bentuk mu'anas dari ahsanu, yang paling bagus, nama-nama yang paling bagus. Tuh. Kemudian ahmaru, ini untuk muzakkar yang berwarna merah. Misalkan kitabun atau maktabun ahmaru atau kursiyun ahmaru, meja yang berwarna merah, kursi yang berwarna merah. Nah, kalau untuk mu'anas, ya, menjadi apa? Ahmaru, mu'anasnya menjadi hamra'u, ya, hamra'u, ya, bukan atau tidak dengan menambahkan ta'nits atau tak marbutah di akhir sifat ini, tidak menjadi ahmaratun atau ahmaratu, tidak, ya, tidak menjadi ahmaratun dengan tak marbutah, tidak demikian. Mu'anasnya menjadi hamra'u, misalkan sayyaratun hamra'u, mobil yang berwarna merah. Ya, jadi di sini mu'anasnya tidak dengan ta'nits. Ini syaratnya. Nah, ketika sifat itu mu'anasnya tidak dengan ta'nits, maka dia mamnu' minas sharf, seperti pada contoh-contoh ini tadi. Mu'anasnya tidak dengan ta'nits, tidak dengan ta' marbutah. Ya. Kemudian fa'idha unnisat bitta'i, ya, fa'idha unnisat bitta'i, jika dia dijadikan mu'anas dengan ta, jadi sifat yang berwazan af'alu itu bentuk mu'anasnya itu dengan ta, dengan menambahkan ta ta'nits atau ta marbutah di akhir sifat tersebut, insarafat, ya, insarafat, maka dia menjadi tanwin, bisa tanwin, bisa bertanwin, ya, sehingga tadi disyaratkan syaratnya mu'anasnya tidak dengan ta. Artinya apa? Konsekuensinya apa? Ya. Jika mu'anasnya dengan ta, maka dia menjadi tanwin atau boleh tanwin atau bisa tanwin. Ya. Jadi pentingnya atau perlunya tadi disebutkan syarat karena keadaannya berbeda. Kalau mu'anasnya dengan ta, maka dia tanwin. Tetapi kalau tidak dengan ta, maka baru itu yang tidak tanwin, yaitu yang mamnu' minas sharf. Itu ya. Jadi setiap hal yang disebutkan dalam suatu kaidah itu sangat penting karena di situ mengandung suatu apa? Suatu hukum atau suatu konsekuensi pada yang lainnya. Ya. Jika demikian maka demikian, sehingga apa? Kalau tidak demikian maka ya tidak demikian. Ya, kurang lebih begitu ya. Seperti di sini. Jadi jika bentuk mu'annas dari sifat yang berwazan af'alu itu dengan ta, dengan ta ta'nits, maka dia tanwin. Nahwu contoh, armalin, armalun, ini sifat. Sifat ini berwazan af'alu. Ya, af'alu, armalun. Dilihat bentuk dasarnya dulu ya, bentuk pokoknya sama kan? Hamzah, kemudian ada fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah. Kemudian harokatnya dari awal sampai sebelum akhir, harokatnya dari awal sampai akhir sama ya. Kalau huruf akhir nanti tergantung i'rabnya, tapi secara umum sama. Af'alu, armalun. Ya. Adapun tadi keadaan akhirnya apakah dia tanwin atau tidak tanwin itu juga tadi tergantung ini tadi apa sifat ini, bagaimana bentuk mu'anasnya. Dilihat. Armalin fa'inna mu'annasahu armalatun, karena sungguh mu'annas dari armalun adalah armalatun. Jadi sifat armalun ini mu'annasnya armalatun dengan tambahan ta'nits atau ta' marbutah di akhir sifat ini. Nah karena mu'annasnya itu dengan ta' ta'nits, dengan ta' marbutah ini, maka apa sifat ini menjadi atau dia sifat ini dia boleh tanwin atau dia bertanwin armalat armalun armalun tanwin. Kenapa dia tanwin padahal dia sifat yang berwazan af'alu? Karena mu'annasnya dengan ta armalatun. Ya. Ini jadi tadi pentingnya disebutkan wa yushtaratu ya, penjelasan tadi keterangan tadi ya disyaratkan demikian, maka apa? Kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak tanwin. Kalau tidak memenuhi syarat tersebut berarti dia kembali ke asalnya itu tanwin. Armalun mu'annasnya armalatun dengan ta maka dia tanwin armalun ya, mu'annasnya armalatun. Adapun contoh yang tadi akbaru, ahsanu, ahmaru atau yang semisalnya sifat-sifat ini bentuk mu'annasnya tidak dengan ta ya, tadi ya mu'annasnya kubra ya, kemudian husna atau yang semisalnya itu mu'annasnya dengan alif maksurah, alif ta'nith maksurah, tidak dengan ta ta'nith. Kemudian ahmaru atau aswadu atau yang semisalnya itu mu'anasnya hamra'u, sauda'u ya, mu'anasnya dengan apa? Dengan alif ta'nif mamdudah, bukan dengan ta ya, maka sifat yang demikian tadi dia yang termasuk mamnu' minasarf. Ini ya, ini yang pertama. Jadi sifat yang berwazan af'alu dengan syarat mu'anasnya apa? Tidak dengan ta'nif. Kemudian asaniyat yang kedua, keadaan sifat yang mamnu' minas sharf yang kedua, idza kanat ala wazni fa'lana. Idza kanat ala wazni fa'lana, jika sifat itu berwazan fa'lanu. Ya, sifat itu berwazan fa'lanu. Ya, wa min amtsilatihi, di antara contoh-contohnya jau'anu, yang lapar. Ya, seorang lelaki ya, yang lapar ya, wa syab'anu yang kenyang, seorang yang kenyang bersifat apa kenyang ya, wan wa atsyanu yang haus, wa mal'anu yang penuh ya, ini sifat-sifat ini berwazan fa'lanu ya, jadi fa kalimah kemudian ain kalimah kemudian lam kalimah kemudian ada tambahan alif dan nun di akhir sifat tersebut. Ini contohnya ya, jau'anu, syab'anu, atasyanu, mal'anu, ini. Nah, sifat yang berwazan demikian, dia apa? Dia mamnu' minas sarf, tidak tanwin, terhalang dari tanwin. Ya, ini. Jadi ini dua ilah, ilah yang pertama sifat, kemudian ilah yang kedua, ini tadi, dia berwazan fa'lanu, atau yang tadi, dia berwazan af'alu. Jadi dua ilah. Dua ilah ini terpenuhi, dua ilah ini ada pada suatu isim, maka dia mamnu' minas sarf. Ya. Ini. Kalau seandainya ada suatu kata, suatu isim, dia berwazan fa'lanu, tetapi dia bukan sifat. Ya. Ya, wazannya fa'lanu, tetapi dia bukan sifat, misalnya. Maka bagaimana? Ya, dia hanya ada satu apa? Satu ilah, isim ini wazannya fa'lanu, fa'lan, tetapi dia tidak menunjukkan sifat, tidak bermakna sifat. Maka apa? Maka ya dia nanti tanwin. Ya. Coba nanti kalau ada misalkan satu isim, ya, seandainya ada suatu isim misalkan, mungkin nanti bisa dicarikan contoh. Ada suatu isim, dia bukan sifat, tidak menunjukkan makna sifat, tidak seperti tadi jau'anu ataupun atsyanu atau yang semisal itu tidak, dia isim, tidak menunjukkan sifat, wazannya seperti ini fa'lanu atau yang tadi wazannya af'alu, tetapi tidak menunjukkan sifat, dia menunjukkan jenis atau zat atau yang semisalnya, artinya bukan sifat. Maka apa nanti? Bagaimana keadaan huruf akhirnya? Ya tanwin. Kenapa? Karena tidak terpenuhi dua ilah. Ya, untuk menjadikan mamnu' minas sharf itu harus ada dua ilah ini tadi. Kalau hanya salah satu ilah saja, maka ya dia tanwin. Ini. Jadi untuk dia menjadi mamnu minas sharf, tidak tanwin, terhalang dari tanwin, maka harus ada dua ilah. Dua-duanya harus ada. Ini tadi. Ilah yang pertama tadi sifat. Ilah yang kedua berwazan af'alu. Atau ilah yang kedua pada jenis ini tadi, sifat itu berwazan fa'lanu. Ini. Kemudian yang berikutnya, keadaan sifat yang terhalang dari tanwin, ma'dulatan idza kanat ma'dulatan. Yang ketiga ya, as-salisatu yang ketiga, ma'dulatan, yaitu idza kanat ya, idza kanat as-sifatu ma'dulatan, jika sifat itu ma'dul ya, ma'dulah atau ma'dul ya, ma'dul kemarin pada pembahasan al-alam dijelaskan apa ma'dul itu, diganti, diubah. Jadi bentuk sifat ini merupakan perubahan atau pergantian dari bentuk aslinya atau lafaz aslinya. Ini. Nah, apa itu sifat ma'dul? Sifat yang ma'dul, yang diubah, yang diganti, yang merupakan bentuk pengubahan atau penggantian dari asalnya. Wa sifatul ma'dulatu syai'ani. Nah, sifat ma'dul, sifat ma'dulah ini ada dua. Dua macam. Hanya ada dua ini. Artinya ini tidak di apa? Tidak dikiaskan untuk yang lainnya, untuk semuanya tidak. Didapati dalam bahasa Arab yang diucapkan oleh orang Arab, sifat ma'dulah ini hanya ada dua ini. Ini yang disebutkan di sini ya. Ada dua. Al-hamzatu yang hamzah yang A. Yang pertama, al-adadul ladzi ala waznai fu'ala wa maf'ala. Jadi bilangan, al-adad bilangan. Alladzi ala waznai, yang berada pada dua wazan ini. Bilangan yang berada pada dua wazan, yakni fu'alu dan maf'alu. Ya, fu'alu dan maf'alu. Jadi bilangan yang berwazan fu'alu dan maf'alu. Jadi bilangan, al-adad bilangan. Kalau asalnya apa? Wahidun, isnani, salasatun, ya, arba'atun, dan seterusnya sampai asyaratun. Yang pokok ya, yang bilangan apa asli yang dasar ya, ini ya. Jadi bilangan-bilangan tersebut. Nah, dari bilangan tadi nanti dia diubah mengikuti wazan, dua wazan ini. Ya, fu'alu ya, dan maf'alu. Wa min amsilatihi, di antara contoh-contohnya bilangan yang diubah mengikuti wazan ini. Sulasu. Ya, sulasu dari salasatun salasatun, tiga tiga asalnya ya. Kemudian warba'u. Ruba'u, empat empat. Bukan 44 tapi 4 ya, bilangan 4, kemudian berikutnya ada 4 lagi. Ya. 4 4 arba'atun arba'atun. Wa masna isnaini. Isnani, isnani. Wa maslasu. Ini juga sama. Salasatun, salasatun. Atau salasun, salasun. Ini. Fa sulasu. Ma'dulatun an salasatin, salasatin. Jadi, sulasu. Lafaz sulasu. Bilangan ini yang berwazan fu'alu. Ini ma'dulatun. Ma'dul. Diubah, diganti. Perubahan atau dia diganti, diubah. An salasatin, salasatin. Dari bilangan ini salasah salasah, salasatun salasatun, jadi tiga tiga, artinya menunjukkan jumlah sesuatu yang berjumlah tiga. Kemudian berikutnya ada lagi jumlah yang sama tiga ya, dan seterusnya demikian. Salasatun salasatun, tiga tiga. Nah, asalnya demikian salasatun salasatun, kemudian diubah diganti menjadi sulasu. Jadi makna dari sulasu apa? Tiga, tiga. Nah, salasatun, salasatun. Wa ruba'u ma'dulatun an arba'atun, arba'atun. Kemudian kemudian ruba'u itu diubah, diganti. Ya, maksudnya dia perubahan ataupun penggantian, pergantian dari arba'atun, arba'atun. Empat, empat. Ya. Dan satu pendapat mengatakan hanya sampai 4 ini, tapi di sana juga ada yang berpendapat ini bisa dikiaskan sampai asyarah, hanya sampai 10 saja. Jadi nanti ada usyaru dari asyarah, asyarah 10, 10. Kemudian ma'syaru. Ya. Ya ma'syaru, ya. Asyron, asyron, 10, 10. Ini. Sampai 10. Ya, adapun yang lebihnya bilangan murakkab atau belasan dan yang seterusnya itu tidak dimakdul seperti ini, Allahu a'lam. Jadi pada bilangan yang asli, yang apa? Bilangan dasarnya ya, jadi wahid, isnan sampai asyarah itu, Allahu a'lam. Ini. Jadi ini bilangan inilah yang dimaksud dengan tadi apa? Berwazan fu'alu ataupun maf'alu. Ya. Misalnya ja'al qaumu ya, ja'al qaumu thulatha atau ja'al qaumu ruba'a. Ya, maknanya apa? Ja'al qaumu thalathatan thalathatan. Kaum itu datang. Ya, orang-orang itu datang. Tiga-tiga. Artinya bertahap atau apa namanya apa ya bertahap terbagi, jadi datangnya tiga orang datang, kemudian datang lagi tiga orang lagi, kemudian datang lagi tiga orang lagi, dan seterusnya sampai semuanya datang. Atau tadi kalau misalkan ja'al qaumu ruba'u, maknanya ja'al qaumu ruba'a, ya maknanya apa? Ja'al qaumu arba'atan arba'atan, ya kaum itu datang, ya, orang-orang itu datang empat-empat. Maksudnya apa? Empat orang. Jadi empat orang dari kaum tersebut datang. Kemudian disusul berikutnya empat orang lagi masih dari kaum tersebut, masih dari satu masyarakat atau kelompok tersebut. Empat lagi. Berikutnya lagi empat lagi, empat orang lagi, seperti itu. Itu ya. Jadi itu maknanya. Dari salasatun menjadi sulasu, tiga-tiga. Kemudian dari arba'atun menjadi ruba'u, empat-empat. Ataupun dengan wazan yang satunya, maslasu ataupun marba'u. Ya, ini. Baik. Ini ma'dul, sifat yang ma'dul, yang berupa tadi apa? Adat berupa bilangan yang berwazan fu'alu dan maf'alu. Berikutnya al-ba'u yang ba, kalimatu ukhara. Ya, kalimatu ukhara. Jadi sifat yang ma'dulah itu salah yang apa? Yang kedua. Yang pertama tadi kan bilangan ya, al-adad bilangan yang berwazan fu'alu dan maf'alu. Kemudian yang kedua adalah kata ukhara. Ini, jadi ini sifat yang ma'dul. Yang kedua adalah kata ukharu. Ya, ukharu ini sifat yang ma'dul. Maka dia mamnu minas sarf, tidak tanwin. Ukharu, tidak tanwin. Tidak ukharun, tidak, tetapi ukharu. Ya. Kemudian di sini dijelaskan kenapa ukharu ini dia dikatakan sifat yang ma'dul. Yang ma'dulah, sifat ma'dulah. Dijelaskan pada hasyiah, pada catatan kaki di bawahnya. Al-ula yang pertama, makna al-adli fi hadhil kalimati. Jadi makna adl, jadi adl itu berarti perubahan, pergantian. Makna adl fi hadhil kalimati dalam kata ini, annaha jam'u ukhra. Bahwasanya kata ukharu, ya, jadi bahwasanya ukharu ini, lafaz ukharu ini, dia adalah jamak dari ukhra. Jadi ukharu ini jamak. Mufradnya adalah ukhra. Ya. Wahiyya ta'nisu akharu. Ya. Wahiyya ta'nisu akharu. Dan dia, yaitu ukhra, ini adalah ta'nis. Artinya bentuk mu'annas dari akharu. Ya. sampai di sini dulu, perhatikan. Kalau di apa dirunut dari asalnya, mufrad muzakkar itu akharu. Akharu, hamzahnya panjang ya. Akharu, yang lain. Ya, artinya kan yang lain ya, akhar, yang lain. Akharu. Ini nanti dijelaskan ya tentang akharu, dia mamnu minasarf. Akharu. Nah, kemudian ini bukan mufrad muzakkar. Kemudian mu'anasnya dari akharu, mu'anasnya adalah ukhra. Ya, ukhra. Ini mu'anasnya. Nah, kemudian jamaknya, jamak yang mu'anasnya, ya, jamak dari ukhra, jamak dari mu'anas ini adalah ukharu. Ya, ukharu. Ini. Itu ya, kalau diurutkan dari awal, dari akharu mufrad muzakkar menjadi mu'anas, kemudian dibentuk mu'anas menjadi ukhra, kemudian dijamakkan jamak mu'anas yakni ukharu. Ini. Kemudian kelanjutannya, keterangannya, wa akharu ala wazni af'ala at-tafdili. Nah, akharu yang tadi mufrad muzakkar tadi ya, yang asal tadi, akharu ini ala wazni af'alu, ala wazni af'ala at-tafdili. Jadi dia akharu ini dia berada pada wazan af'alu yang tafdil, yang untuk tafdil. Ya, jadi af'alu. Akharu ini wazannya af'alu. Tafdil. Artinya dia wazan ini wazan isim tafdil. Af'alu. Akharu. Ya. Alladhi la yujma'u wa la yu'annasu madama nakiratan. Ya. Jadi tafdil yang tidak dijamakkan dan tidak dimuanaskan selama dia nakirah. Jadi af'alu ini wazan isim tafdil. Ya, kembali ke pembahasan ataupun murojaah pada isim tafdil. Isim tafdil itu kan ada 4 penggunaan. Ya, ada 4 keadaan penggunaannya dalam kalimat. Nanti bisa dilihat lagi. Nah, salah satunya adalah apa? Isim tafdil yang dia keadaannya nakirah, tidak alif lam, tanpa alif lam, dan juga tidak diidhofahkan. Nah, untuk lafadz ini, untuk keadaan ini, dia tidak diawali alif lam, kemudian juga tidak menjadi mudhaf, maka keadaan isim tafdil yang demikian itu tidak dibentuk jamak dan tidak dibentuk menjadi mu'annas. Madama nakiratan, artinya tadi apa, selama dia nakirah. Jadi satu lafadz ini af'alu ini digunakan untuk semuanya, untuk mufrad, musanna, untuk jamak, juga untuk muzakkar maupun mu'annas. Ini pada satu keadaan ya, nanti bisa dimurajaah kembali pada isim tafdil. Jadi pada satu keadaan di sana nanti akan ada satu keadaan isim tafdil, yang itu lafadz isim tafdil itu af'alu, wazannya af'alu ini itu digunakan untuk semuanya, baik untuk mufrad, musanna maupun jamak, dan juga untuk muzakkar maupun mu'annas. Satu lafad untuk semuanya. Sehingga apa? Lafad tersebut, isim tafdil tersebut, af'alu, itu tidak dibentuk jamak dan juga tidak dibentuk mu'annas. Karena lafad tersebut sudah digunakan untuk semuanya, untuk tadi mufrad, musanna, jamak, muzakkar, mu'annas, untuk semuanya. Sehingga tidak usah atau tidak perlu dijamakkan dan juga tidak perlu dijadikan mu'annas. Ini pada satu keadaan demikian. Ya. Nah, tadi akharu itu dia yang masuk ini, dia yang berwazan af'alu, yaitu isim tafdil, wazan pada isim tafdil yang tidak dijamakkan dan tidak dijadikan mu'annas selama dia nakirah. Artinya satu wazan pada isim tafdil ini untuk semuanya. Jadi akharu mengikuti wazan tersebut. Akharu itu mengikuti wazan isim tafdil tersebut. Ini. Tetapi di sini ada keterangannya, walaisa kadzalika akharu. dan tidak demikian dengan akharu. Tadi ya, untuk yang tidak dijamakkan, tidak dimuanaskan itu pada isim tafdilnya secara umum, pada keadaan, pada satu keadaan tersebut. Isim tafdil secara umum, setiap isim tafdil ya, pada satu keadaan ya, dia tidak dijamakkan dan juga tidak dimuanaskan selama nakirah. Itu pada isim tafdilnya tadi ya, yang berwazan af'alu tadi. Nah, kemudian akharu itu mengikuti wazan tersebut. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi, walaisa kadzalika akharu, dan akharu itu tidaklah seperti itu. Secara wazan dia mengikuti wazan isim tafdil. Secara wazan bentuknya, lafadznya mengikuti atau sama dengan wazan isim tafdil. Berwazan isim tafdil af'alu, akharu af'alu. Tetapi secara penggunaan itu tidak demikian, tidak sama dengan isim tafdil tadi. Ya. Pada satu keadaan tadi ya. Di sini dijelaskan fa innahu yujma'u wa yu'annathu. Ya. Akharu ini bisa dijamakkan dan dijadikan mu'annas. Akharu ini dijamakkan dan dimu'annaskan, artinya dia bisa dibentuk menjadi jamak dan juga bisa dibentuk menjadi mu'annas. Jadi berbeda dengan penggunaan pada isim tafdil secara umum tadi. Pada asalnya tadi, penggunaannya berbeda. Wazannya sama, akharu berwazan isim tafdil yaitu af'alu, tetapi penggunaannya ternyata berbeda. Kalau isim tafdil tadi pada asalnya atau pada umumnya dia tidak dijamakkan dan tidak dijadikan mu'annas selama dia nakirah pada satu keadaan ya. Tetapi untuk akharu ternyata dia bisa dijamakkan dan juga bisa dibentuk menjadi mu'annas. Akharu jamaknya akharun, akharuna, akharun dengan bentuk jamak mu'annas salim, jamak muzakkar salim, afwan, mulhaq ya, pada jamak muzakkar salim bentuk jamaknya. Kemudian dia bisa dijadikan bentuk mu'anath. Tadi mu'anathnya apa? Ukhra. Akharu mu'anathnya ukhra. Ini. Bisa difahami ya sampai sini ya. Jadi akharu secara bentuk atau secara wazan dia mengikuti atau sama dengan isim tafdil tadi. Af'alu. Kemudian keadaan isim tafdil tadi sudah dijelaskan. Tetapi ternyata penggunaannya ataupun keadaannya akharu ini berbeda dengan isim tafdil tadi. Akharu ini ternyata dia bisa dijamakkan dan juga bisa dijadikan mu'annas. Ya, jamaknya tadi akharuna. Ya, kalau marfu, kalau mansub atau majrur yang nanti menjadi akharina. Ya, kemudian mu'annasnya nanti menjadi ukhra. Kemudian jamak mu'annasnya tadi apa? Ukharu. Itu ya. Ini. Kemudian wala yuzkaru ba'dahu min. Ya, perbedaan lagi apa akharu dengan isim tafdil yang tadi wala yuzkaru ba'dahu min, dan tidak bisa atau tidak disebutkan setelah akharu itu min. Jadi setelah akharu tidak disebutkan, tidak boleh atau tidak bisa disebutkan huruf jar ini yaitu min. Akharu min tidak bisa. Tidak ada contohnya. Berbeda dengan isim tafdil yang keadaan tadi yang tidak dijamakkan, tidak dimuanaskan selama di nakirah, ini bisa ataupun bahkan sering bahkan penggunaannya dia disertai oleh min. Misalkan Ahmadu akbaru min Muhammadin sinnan. Ahmadu mungkin contoh yang lain, Muhammadun akbaru min Aliyin sinnan. Muhammad lebih tua dari Ali umurnya. Ya, di situ akbaru min. Akbaru isim tafdil kemudian disertai min. Muhammadun akbaru min Aliyin. Ya. Ini untuk mufrad. Untuk jamak, at-tullabu akbaru at-tullabu al-qadimu. ya, akbaru min atau ahsanu apa contoh yang lain misalkan at-tullabul mujtahiduna, at-tullabul mujtahiduna ahsanu min at-tullabil kusala. Ya, ahsanu min. Ini bentuk isim tafdilnya kan sama, bentuk yang mufrad tadi af'alu, wazannya af'alu, tidak dijamakkan meskipun di situ dalam kalimat untuk jamak at-tullabu, kan jamak. Ahsanu min at-tullabil, at-tullabul mujtahiduna ahsanu min at-tullabil kusala. Ya kan untuk jamak, at-tullab kan jamak. Tetapi lafaz isim tafdilnya dia tetap mufrad, tidak dijamakkan pada penggunaan ini. Dan ini disertai min, ahsanu min. Atau kalau mu'annath misalnya Fatimatu ahsanu min, ya, tilka, tilka apa, min tilka talibati, Fatimah lebih baik dari pelajar atau dari siswi itu, pelajar putri itu. Ini Fatimah perempuan. Kemudian min at-talibati atau tilka talibati itu juga perempuan mu'annas. Untuk penggunaan untuk mu'annas, ya, penggunaan untuk mu'annas, isim tafdilnya tetap ahsanu dan disertai min, tidak diubah menjadi mu'annas. Isim tafdilnya tidak menjadi husna, tidak, tetap dengan lafaz yang mudzakkar. Ini ya, sebagai tambahan contoh untuk yang tadi ya. Isim tafdil pada suatu keadaan tadi tidak dijamakkan, tidak dibentuk mu'annas selama dia nakirah, seperti ini contohnya. Jadi dia digunakan untuk mudzakkar, untuk mu'annas, untuk mufrad, untuk jamak, tetap lafaz isim tafdilnya itu mufrad mudzakkar af'alu. Kemudian seringnya biasanya dia disertai min, af'alu min, seperti itu tadi. Itu isim tafdil yang tadi ya. Nah, di sini akharu tadi itu berbeda penggunaannya. Ya, dengan isim tafdil tersebut, af'alu itu bisa dijamak, akharu, ya afan, akharu ini bisa dijamakkan, bisa dibentuk mu'annas, kemudian dia tidak disertai oleh min, ya, tidak disebutkan min setelahnya, artinya dia tidak disertai oleh min. Ini juga berbeda dengan isim tafdil tadi. Kalau isim tafdil yang tadi, af'alu min, selalu secara asalnya disertai min. Tetapi untuk akharu itu tidak disertai min. Jadi ini perbedaan penggunaan akharu dengan isim tafdil yang tadi. Padahal tadi wazannya atau bentuknya sama. Akharu itu bentuknya atau wazannya sama dengan wazan isim tafdil tadi, af'alu, tetapi penggunaannya berbeda. Ini. Nah, di sini dari ini apa? Wa akharu min hadhihi nahiyati ma'dulatun. Ya. Anis anis mit tafdili, anis mit tafdili. Nah, dari ini tadi maka apa? Akharu min hadhihi nahiyati, dari sisi ini, dari arah ini, ya. Akharu min hadhihi nahiyati, dari arah ini, dari sisi ini, ma'dulatun anis mit tafdili. Dia ma'dul dari isim tafdil. Dia diubah, diganti dari isim tafdil. Artinya apa? Walaupun secara bentuk sama, secara wazan sama, tetapi ternyata penggunaannya berbeda. Maka dia ya tidak apa? Tidak sama persis, artinya dia tidak sama secara mutlak dengan isim tafdil. Bukan asal bentuknya sama kemudian dia sama, tidak, ternyata kalau memang penggunaannya berbeda ya dia ada perbedaan. Sehingga di sini dikatakan untuk akhor ini karena dia penggunaannya berbeda, keadaannya berbeda dengan isim tafdil tadi, meskipun wazannya sama, maka dia dikatakan ma'dul an ismi tafdil. Dia diubah, diganti dari isim tafdil. Ya, dia tidak termasuk dari isim tafdil yang secara asal tadi. Ini. Ya. Jadi tidak apa? Tidak seperti isim tafdil secara umum, tidak sama dengan isim tafdil pada asalnya. Dia diubah, diganti dari itu. Ya. maka karena dia ma'dul dari isim tafdil, fa muni'at minas sarfi, maka dia terhalang dari sarf. Ya. Ini yang menyebabkan dia terhalang dari sarf, karena dia ma'dul dari isim tafdil. Ini. Afwan, tadi yang terakhir bukan akhoru ya. Wa'ukharu. Ya, wa'ukharu. Kalau mufradnya akhoru memang sejak awal sudah mamnu' minas sharaf karena dia mengikuti wazan isim tafdil tadi. Kemudian yang disebutkan terakhir tadi bukan akhoru. Tadi salah membacanya, salah mengucapkan ya. Kalimat yang terakhir tadi, wa ukharu min hadhihi nahiyati ma'dulatun anismi tafdili. Jadi ukharu jamak tadi dari ukhra, ya. Ukharu itu dari sisi ini, ya, dari penjelasan tadi, urutan ataupun tuntutan proses bentuk ataupun penggunaannya, dari sisi ini tadi ukharu itu dikatakan ma'dul isim tafdil. Ma'dul dari isim tafdil. Jadi ukharu itu ma'dul dari isim tafdil. Ya, dia diubah ataupun diganti dari isim tafdil. Ini. Sehingga dengan sebab itu, karena dia ma'dul dari isim tafdil, maka dia terhalang dari tanwin. Ukharu ini terhalang dari tanwin. Tidak tanwin. Ukharu. Ini yang jamak untuk mu'anath tadi ya. Ukharu untuk yang jamak mu'anath ya. Ini dia ma'dul dari isim tafdil, sehingga dengan sebab itu maka dia mamnu' minas sarf, terhalang dari tanwin. Ini ya. Ini penjelasan yang disampaikan pada kitab ini ya. Ya. Mungkin di kitab-kitab yang lain ada penjelasan yang lebih rinci ataupun penjelasan yang lebih jelas, silahkan nanti bisa di murojaah pada kitab-kitab yang lain, mungkin bisa saling melengkapi ya, karena yang dibahas dalam kesempatan kali ini ya, kita memakai kitab ini yang disampaikan di sini ya, seperti itu ya. Jadi antara satu kitab dengan kitab yang lain insyaallah nanti bisa saling melengkapi. Mungkin dari kitab satu kitab penjelasannya belum jelas atau kurang bisa difahami atau belum lengkap, mungkin nanti bisa dilengkapi, diperjelas lagi dengan penjelasan dari kitab yang lain itu ya. Jadi saling melengkapi satu sama lain ya. Allahu a'lam, seperti itu. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya di halaman berikutnya, ahkamul mamnu'i minas sarfi. Ya, ahkamul mamnu'i minas sarfi, hukum-hukum mamnu' minas sarf. Ya. Al-awalu yang pertama, al-mamnu' minas sarfi la yunawwanu. Al-mamnu' minas sarfi la yunawwanu. Mamnu' minas sarf itu tidak ditanwin. Ini hukum asalnya atau hukum dasarnya sesuai dengan namanya atau istilahnya, al-mamnu' minas sarf. Isim yang terhalang dari sarf, dari tanwin. Maka tentu hukumnya ataupun kaidahnya yang paling dasar, yang paling awal adalah ini. Al-mamnu' minas sarfi la yunawwanu. Al-mamnu' minas sarf itu tidak ditanwin. Jadi tidak boleh tanwin. Ini. Tentunya apa? Dalam keadaan nakirah. Ya. Jadi walaupun tidak disebutkan secara jelas, tetapi itu apa? Maklum. Kenapa? Karena kalau isim yang ma'rifah dengan alif lam ataupun dia menjadi mudhaf, itu sudah pasti tidak tanwin karena ada alif lam. Sudah pasti isim tidak tanwin karena ada alif lam. Ataupun isim itu menjadi mudhaf, ya juga dia tidak tanwin karena dia menjadi mudhaf. Itu tidak masuk dalam pembahasan ini. Karena itu ada alif lam, ada dia sebagai mudhaf, itu yang menjadikan isim tidak tanwin, dan itu bukan pembahasan pada mamnu' minas sarf. Pembahasan yang masuk pada mamnu' minas sarf adalah isim-isim yang nakirah. Keadaannya nakirah, tidak berawalan alif lam dan tidak menjadi mudhaf. Ya, dalam keadaan nakirah dia benar-benar tidak tanwin. Sehingga apa? Tadi yang menyebabkan dia tidak tanwin itu adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan. Ada yang satu illah, ada yang dua illah. itu yang menyebabkan dia tidak tanwin, yang menyebabkan dia mamnu minas sharaf, ya, dalam keadaan nakirah, ya. Ini. Jadi kalau melihat isim yang dengan alif lam atau isim itu menjadi mudhaf, ya, itu tidak masuk dalam pembahasan mamnu minas sharaf dalam hal tanwin ini. Jadi kembalikan ke yang nakirahnya, dan tanwin itu sebagai tanda pada isim nakirah, maka tentu yang dimaksud ya nakirahnya, ya isim nakirah, bukan yang ma'rifah. Ini terkait dengan tanwinnya, ya. Jadi al-mamnu minas sharaf, isim yang terhalang dari tanwin, la yunawwanu, tidak bisa tanwin. Ya, tadi ya. Ini mutlak pada keadaan nakirah, artinya dia tidak tanwin. Ya. Kemudian hukum berikutnya, wa yujarru bil fathhi, wa yujarru bil fathati ma lam yakun mudhafan au muhalla bi al bi alif lam. Dan mamnu minas sharaf itu dijarkan dengan tanda fathah. Jadi isim atau al-mamnu minas sharaf ketika majrur, dia keadaan i'rabnya jar, dia tanda jarnya itu dengan fathah. Ya. Kalau isim secara umum pada asalnya tanda jar apa? Kasrah pada isim secara umum. Tetapi untuk al-mamnu minas sharaf tanda jarnya itu dengan fathah. Tetapi di sini ada syaratnya. Ma lam yakun mudhafan, selama dia tidak mudhaf. Selama dia tidak menjadi mudhaf. Au muhalla bi alif lam bi al, atau dia dipasangi alif lam. Jadi selama al-mamnu minas sharaf itu tidak menjadi mudhaf dan juga tidak berawalan alif lam, maka tanda jar itu dengan fathah. Ya. Tanda jar itu dengan fathah. Fa idza udhifa au khulliya bi al jurra bil kasrati. Maka jika diidhofahkan atau dia dipasangi alif lam, maka dia dijarkan dengan kasrah. Jika al-mamnu minas sharaf itu menjadi mudhaf atau dia berawalan alif lam, maka tanda jarnya itu dengan kasrah, kembali ke tanda yang asli pada jar. Nahwu, contoh, darastu fi madarisa kathiratin. Aku sudah mengajar di banyak sekolah. Fi madarisa. Madarisa ini termasuk mamnu minas sharaf. Sighah muntahal jumu'. Ya, sighah termasuk sighah muntahal jumu'. Madarisa. Di sini dia tidak menjadi mudhaf, tidak diawali alif lam, maka dia apa? Di sini majrur ada fi, maka tanda jarnya dengan fathah. Fi madarisa. Ya. Ini. Kemudian perhatikan contoh yang berikutnya, darastu fi madarisil mamlakati. Darastu fi madarisil mamlakati, aku sudah mengajar di sekolah-sekolah kerajaan ini. Fi madarisil mamlakati, di sini madarisi ini mudhaf, sebagai mudhaf diidhofahkan pada al-mamlakati. Nah, karena mudhaf dan di sini dia majrur, maka tanda jarnya dengan kasrah, kembali ke tanda aslinya. Secara lafaz ini termasuk mamnu minas sharaf, tetapi karena dia mudhaf dalam keadaan jar, dia tanda jarnya dengan kasrah. Contoh yang berikutnya, darastu fi kathirin minal madarisi, aku telah mengajar di banyak sekolah. Minal madarisi, al madarisi, madarisi ini sighah muntahal jumu', dia termasuk mamnu minas sharaf. Hanya saja di sini dia diawali alif lam, dalam keadaan majrur ada huruf min, maka dia jarnya dengan kasrah, minal madarisi. Jadi mamnu minas sharaf dari penjelasan dan contoh ini, dia jar atau dia majrur dengan tanda fathah itu hanya ketika tidak diawali alif lam dan juga tidak menjadi mudhaf. Seperti tadi fi madarisa. Nah, itu majrur dengan tanda fathah. Ini. Itu ya. Jadi tanda jarnya untuk al-mamnu minas sharaf itu dengan fathah selama tidak menjadi mudhaf dan juga tidak diawali alif lam. Ini. Asal itu yang ketiga, hukum yang ketiga, kaidah yang ketiga, Al-manqusu minal jam'il mutanahi yu'amalu mu'amalatal manqusi minal munsharifi. Manqus, isim manqus dari jama' mutanahi. Jama' mutanahi itu adalah sighah muntahal jumu'. Jadi nama lain atau istilah lain dari sighah muntahal jumu' adalah jama' mutanahi. Ya. Jadi isim manqus yang termasuk jama' mutanahi atau yang termasuk sighah muntahal jumu' yu'amalu diamalkan, artinya diterapkan mu'amalatal manqusi, mu'amalah atau pengamalan dari isim manqus minal munsharifi dari yang bertanwin. Artinya diterapkan hukum yang sama dengan isim manqus dari yang munsharif, dari yang bertanwin. Yakni apa? Fatuhdhafu ya'uhu raf'an wa jarran. Huruf ya'nya, huruf ya' pada isim manqus itu dihilangkan dalam keadaan rafa' dan dalam keadaan jar. Wa yunawwanu dan ditanwin. Ya, dan ditanwin. Artinya huruf sebelum ya itu ditanwin. Kan ya-nya dihilangkan. Kemudian huruf sebelum ya itu ditanwin. Ya, jadi seperti isim manqus yang munsharif. Itu. Ini ya, ini yang diterapkan. Ya, hukum ini yang diterapkan pada isim manqus dari jamak mutanahi atau isim manqus dari sighah muntahal jumu'. Nahwu contoh al-marfu'u yang marfu'. Hadhil kalimatu laha ma'anin katsiratun. Ya, kata ini mempunyai banyak makna. Ya, ma'anin ini ya, ini yang termasuk manqus sighah muntahal jumu', isim manqus dari sighah muntahal jumu', ya, ma'anin. Asalnya ma'aniyu. Ya, aslinya ya, ma'aniyu sighah muntahal jumu', dia mamnu' minas sharaf ma'aniyu. Kemudian dhammahnya ditakdirkan menjadi ma'ani. Kemudian ya-nya dihilangkan. Karena ya dihilangkan, maka huruf sebelumnya menjadi ditanwin, menjadi ma'anin. Ini sama seperti pada manqus yang munsharif juga demikian. Bisa dimurjah lagi pembahasan pada manqus, isim manqus yang munsharif di awal jilid 3 kalau tidak keliru pada durusul lughah ya. Ini. Al-mansubu, untuk yang mansub bagaimana? A'rifu ma'aniya katsiratan li hadhil kalimati. Saya mengenal, saya mengetahui banyak makna dari kata ini, pada kata ini. Saya mengetahui banyak makna pada kata ini. Di sini ma'aniya, ini mansub. Kalau mansub bagaimana? Ya-nya tetap ada. Ya-nya tetap ada, tidak dihilangkan. Dan dia mansub, tanda nasabnya fathah. Dan dia mamnu minas sharaf. Maka dia tadi ma'aniya. Seperti tadi madarisa, ma'aniya. Seperti yang lainnya, madarisa, seperti yang sahih akhir, ma'aniya pada keadaan mansub. Ya. Ya-nya tidak hilang, kemudian tanda nasabnya fathah dan dia mamnu' minas sharaf tidak tanwin, ma'aniya. Kemudian al-majruru yang majrur. Tusta'malu hadhil kalimatu bi ma'anin katsiratin. Ya. Tusta'malu hadhil kalimatu bi ma'anin katsiratin. Kata ini digunakan dengan banyak makna. Bi ma'anin, ada huruf ba, huruf jar, maka ma'anin menjadi majrur. Ya, ma'anin menjadi majrur. Asalnya ma'aniyi. Ya, asalnya ya, majrur, ada ba, ma'aniyu. Kan asalnya ma'aniyu, kemudian majrur menjadi ma'aniyi. Kemudian ya-nya, tanda jar ditakdirkan, tidak ditampakkan. Ma'ani, kemudian ya-nya dihilangkan. Kemudian huruf sebelumnya ditanwin, ma'anin. Dan tanwin pada ma'anin di sini adalah tanwin iwad. Ya, tanwin pada ma'anin dalam keadaan marfu' dan majrur ini adalah tanwin iwad. Artinya tanwin iwad dia menggantikan huruf ya yang dihilangkan. Ini. Jadi ini, jadi isim manqus pada sighah muntahal jumu' atau pada jamak mutanahi itu diterapkan amalan sebagaimana pada isim manqus yang munsharif, yakni dalam keadaan rafa' dan jar huruf ya yang ada di akhir isim manqus itu dihilangkan, kemudian ditanwin, yaitu huruf sebelum ya tersebut itu ditanwin, dan tanwin itu sebagai pengganti dari huruf ya yang dihilangkan. Seperti itu tadi contohnya ya. Ini. Untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu pembahasannya tentang al-mamnu' minas sharaf, ya. Dan yang berikutnya ada tamarin, ada latihan-latihan tentang al-mamlu' minas sharaf. InsyaAllah nanti dibahas pada kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam, alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin.